Mana lebih baik keluarga yang dah meninggal berdoa di rumah saja atau di kuburnya? Di kubur. Bandingannya macam mak tu duduk di rumah kapung ni, butuk ni. Anak kau lupa. Kalau anak tu telefon tanya khabar mak, apa khabar mak, suka tak mak? Suka tak? Suka. Mana suka dengan anak balik diri pegang tangan mak? Mana suka? Suka balik di rumah. Betul tak? Maka gitu jugalah mayat lebih suka jika dia diziarahi. Ha, tu saja. Ne? Ha. Kalau ni cedek boleh jawab belaka. Ya, baca di rumah boleh tak? Takkan tak sampai. Jawab gitu pula. Nah, kalau kita ambil batu nasi, genyih hidung. Kira nak jawab semua. Bapa muda pergi jalan kubur? Pasal membuang masa. Acu boleh bitih. Kita jalan kubur. Ha, bubuh pegawai bank negara di kubur-kubur. Di pintu kubur. Siapa yang mari ziarah, 10 ribu boleh. Tengok ah kubur butuk tu. Orang orang Singapura ni. Ah nak nak ziarah kubur. Pasal boleh seng. Bila tak boleh skepeng, buang masa duduk rumah je lah. Tu pun kata je. Doa-doa setara pun. Faham? Haa.